penciptaan Nabi Isa bukan dengan hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan, karena Maryam masih perawan, tapi bisa hamil. Caranya bagaimana? Allah Azza wa Jalla berfirman, kun, jadilah, maka terjadi fayakun. Wa ruhum minhu, dan nyawanya Isa itu dari siapa? Allah. Sudah berapa kesaksian ini? Berapa? Tiga. Yang keempat, wa annal jannata haqqun wan nar haqqun. Yang keempat, kesaksian yang harus dipenuhi bahwa surga itu benar adanya dan neraka juga benar adanya. Benar adanya itu maksudnya benar-benar ada. Karena ada sebagian orang itu yakin dengan adanya surga dan neraka. Dan sekarang surga dan neraka sudah ada atau belum? Sudah. Berapa kesaksian? Empat. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata, dari segitu baginya. Yang kedua, bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Yang ketiga, bersaksi bahwa Isa adalah hamba dan utusan Allah. Proses penciptaannya dengan cara Allah berfirman kepada Maryam, jadilah, kemudian ruh Allah berikan kepada Maryam. Lalu yang keempat, bersaksi bahwa surga itu ada dan neraka betul-betul ada. Barang siapa yang memenuhi empat ini, dengarkan apa keistimewaannya, adkhalallahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke surga seberapapun amalannya. Allah akan masukkan dia ke surga seberapapun amalannya. Ini keistimewaan atau tidak? Keistimewaan atau tidak? Keistimewaan. Yang akan membuat orang menjadi optimis, manakala dia telah menunaikan tauhid. Optimis berarti husnudzon. Pengusulan berprasangka baik kepada Allah. Optimis itu bukan sombong. Optimis itu adalah berprasangka baik kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam sudah menjanjikan bahwa manusia-manusia yang bertauhid akan dimasukkan ke dalam surga apapun amalan, seberapapun amalan. Maka kesimpulannya apa? Orang yang bertauhid akan dimasukkan ke surga seberapapun amalannya. Saya ulangi, kesimpulannya, orang yang bertauhid akan dimasukkan ke surga seberapapun amalannya. Kalau dengar kata seberapapun amalannya, berarti mungkin ada tidak amalannya sedikit, mungkin ada. kalau tidak masih punya dosa dan maksiat, mungkin seberapa pun amalnya. Enak atau tidak? Enak atau tidak? Jadi santai aja gitu sih. Begitu? Akan dimasukkan ke surga. Kapan? Nah, tergantung. Ada yang dimasukkan ke surga sejak awal, ada yang dimasukkan ke surganya telat. Apa? Telat. Kenapa telat? Kenapa telat? Mampir dulu. Mampir kemana? Dari itu mampir ke neraka. Duh, katanya masuk surga. Iya masuk surga. Ujungnya masuk surga. Saya pengen Ustaz yang langsung kan? Nah itu nanti pembahasannya berbagai sih. Makanya jangan pergi dulu. Kan semalam kita sudah bawakan orang yang bertauhid itu berapa level? 3 level. Kalau orang yang bertauhidnya level yang ketiga, ya kadang-kadang menjalankan kewajiban, meninggalkan kadang-kadang masih melanggar hal yang diharamkan oleh Allah. Kalau levelnya level ketiga bagaimana semalam? Masuk neraka. Tergantung kehendak Allah. Terserah Allah. Bisa diampuni, bisa juga diadab dulu. Walaupun tetap ujung-ujungnya masuk surga. Ustaz, kalau memang orang yang bertauhid ada kemungkinan diadab dulu, di mana? Di neraka. Terus bedanya apa sama orang kafir yang diadab di neraka? Nah, bedanya kalau orang kafir itu diadab selamanya. Kalau orang yang bertauhid, andaikan diadab, maka diadabnya itu tidak selamanya. Itu pun kalau diadab, mungkin atau tidak dia mendapatkan ampunan Allah tanpa diadab? Mungkin. Makanya orang yang bertauhid itu optimis. Apa tadi optimis? Berprasangka baik, berhusnudzon kepada Allah. Maka pesan dari Rasulullah SAW apa? La yamutanna ahadun illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Hendaklah ketika kalian mati berhusnudzon kepada Allah. Jadi ketika orang sudah merasa ajalnya sudah dekat, perbesar husnudzon kepada Allah. tanpa melewati proses agar diterapkan. Itulah optimisme. Lengkap sampai akhir, bukan sekedar mengucapkan, tapi mengucapkan dan mengharapkan dari kalimat itu wajah Allah, yang itu penafsirannya adalah memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah. Berarti kalau ada kata memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah, berarti bukan hanya sekedar ucapan di mana? Di lisan, tapi ada apanya? Ada realisasinya, ada prakteknya, bukan cuma teori, tapi ada apanya? Prakteknya. Bukan hanya kata-kata yang diucapkan di lisan, tapi ada pembuktiannya. Pembuktiannya apa? Tadi mengikhlaskan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahuwataala. Itulah tauhid. Sehingga apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis ini? Orang yang bertauhid haram masuk neraka. Apa kesimpulannya? Orang yang bertauhid haram masuk neraka. Siapa yang mengharapkan? Allah. Berkita kita punya apa-apa? Yang punya surga dan neraka kan? Allah. Yang akan mengharamkan orang yang bertauhid masuk neraka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bergembiralah orang-orang yang bertauhid. Ketika kita mengingat hadis-hadis yang seperti ini, maka tantangan, rintangan, intimidasi yang akan dihadapi oleh orang-orang yang bertauhid ini akan terasa ringan. Karena akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala perjuangan dia, pengorbanan dia akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diharamkannya dia masuk neraka. Sehingga orang-orang yang meyakini keutamaan-keutamaan yang tadi kita sebutkan, dia akan istiqomah dengan izin Allah di atas tauhid. Apapun rintangannya, apapun hambatannya. Karena dia yakin bahwa rintangan, hambatan, intimidasi, celaan dan segala hal-hal yang tidak enak saat dia merealisasikan tauhid itu cuma sebentar. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai mati. Apa matinya? Untuk mana? Bisa saja matinya 20 tahun lagi. Bisa saja matinya 20 jam lagi. Bisa saja matinya 20 menit lagi. Bisa saja matinya 20 detik lagi. Lama atau tidak? Lama atau tidak? Tidak, yang 20 tahun tidak lama. Tidak lama. Dibandingkan, dibandingkan akhirat. Nunggu 20 tahun itu tidak lama dibandingkan perhitungan di akhir. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sehari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan kamu. 20 tahun sama 1000 tahun, lama mana? 1000 tahun enggak ada apa-apanya. Makanya orang yang bertauhid dan tahu keistimewaan yang akan didapatkan oleh orang yang bertauhid, keuntungan yang akan didapatkan oleh bertauhid, dia akan kokoh, dia akan tegak, dia akan istiqomah apapun tantangan yang dia hadapi saat dia menegakkan tauhid. Ini dalil yang ketiga. Kita berpindah ke dalil yang keempat, halaman 124. Banyak Prof. Abdurrahman Zain wa'an Nabi Sa'id. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah. سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. نعم، ini adalah dalil yang keempat, betul? Yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa. Ini adalah obrolan, perbincangan antara Nabi Musa dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Musa itu mendapatkan gelar Kalimullah. Apa? Kalimullah. Apa artinya Kalim? Manusia yang diajak bicara langsung oleh Allah. Kalau Nabi Ibrahim apa benarnya? Khalilullah. Khalil artinya kekasih. Kalau Nabi Musa apa tadi? Kalimullah. Ini salah satu obrolannya Nabi Musa dengan siapa? Dengan Allah. Qala Musa, Nabi Musa berkata, ya Rabbi, alimni syai'an adhkuruka wa adhruka bih. Kata Nabi Musa, wahai Rabbi, ajarkan kepada aku sesuatu yang bisa aku gunakan untuk berzikir dan berdoa. Nabi Musa ingin sesuatu kalimat yang bisa beliau gunakan untuk pikir dan doa. Apa jawaban Allah? Qul ya Musa la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kalimat yang diminta oleh Musa berupa kalimat la ilaha illallah. Ternyata Nabi Musa masih berkata lagi, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Rabbi, semua hamba-Mu mengucapkan kalimat ini. Kalimat apa? La ilaha illallah. Kenapa Nabi Musa berkata seperti itu? Kenapa? Karena Nabi Musa ingin sesuatu yang spesial. Nabi Musa ingin sesuatu yang spesial, tidak seperti yang lain-lainnya. Berarti kalimat la ilaha illallah ini sudah ma'ruf sejak zaman dulu kala. Makanya seluruh Nabi dan Rasul dakwahnya sama, yaitu la ilaha illallah tauhid. Buktinya Nabi Musa berkata, kullu ibadika yaquluna hadza. Semua hamba-Mu mengucapkan ini. Berarti kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang orisinil. Sejak zaman dulu sudah ada kalimatnya. Tauhid ini adalah inti dakwah seluruh Nabi dan Rasul. Berarti la ilaha illallah familiar atau tidak? Sangat familiar. Makanya Nabi Musa ketika diajarin sama Allah la ilaha illallah, kata Nabi Musa, aku pengen yang lain yang beda. Maka apa yang disampaikan oleh Allah berikutnya, ya Musa, lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi. Wahai Musa, andaikan tujuhlah bislangit beserta penghuninya selain aku. Aku di sini siapa? Allah. Berarti Allah ada di atas. Seandainya seluruh penghuni, seandainya langit dan penghuninya selain aku. Wal aradina sab'a, dan tujuh lapis bumi. Seandainya tujuh lapis langit berikut dengan penghuninya selain Allah, dan tujuh lapis bumi fi kifatin diletakkan di satu timbangan, daun timbangan. Wa la ilaha illallah fi kifatin, dan la ilaha illallah diletakkan di satu daun timbangan yang berikutnya. Jadi timbangan itu kan ada dua, ada tataan timbangan itu ada dua, kanan dan kiri. Seandainya tujuh lapis langit berikut penghuninya selain Allah, dan tujuh lapis bumi diletakkan di satu timbangan, dan la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang satunya, apa yang terjadi? Malat sihinna la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah akan lebih berat. Akan lebih berat. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan kepada Nabi Musa bahwa kalimat yang engkau anggap biasa itu adalah luar biasa. Walaupun kalimat ini familiar, orang banyak mengucapkan, akan tetapi ini adalah sebuah kalimat yang luar biasa. Buktinya kalimat tersebut kalau ditimbang dibandingkan langit seisinya dan bumi akan lebih berat kalimat tersebut. Kira-kira kalimat yang lebih berat dari langit dan bumi itu kira-kira kalimat yang maknanya padat atau enggak ada maknanya? Maknanya padat. Kira-kira kalimat itu sesuatu yang cuma lipstik di lisan atau ada praktek dan konsekuensinya? Ada praktek dan konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Sudah kita bawakan tadi. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah, itu konsekuensinya. Bukan sekedar kalimat yang diucapkan di lisan, cuma hiasan bibir saja, bukan. Bukan hanya diulang tanpa dipahami maknanya, bukan. Maknanya jarang banget kali begini. Makanya lebih berat daripada tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi, karena kandungan yang ada di dalamnya, konsekuensi yang harus ditunaikan, ini yang menyebabkan kalimat tauhid lebih berat daripada tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi. Berarti kesimpulannya apa, Ustaz? Kesimpulannya tauhid adalah amal saleh yang paling berat bobot timbangannya. Apa kesimpulannya? Tauhid adalah amal saleh yang paling berat bobot timbangannya. Sehingga aneh bin ajaib kalau ada orang berusaha untuk menjalankan amal-amal soleh sebanyak-banyaknya, tapi tauhid tidak dia kerjakan, tidak dia realisasikan, itu aneh bin ajaib. Dia kan banyak pemaya ban bisqala darrajin khairan yara, pemaya ban bisqala darrajin syarran yara. Dia ingin amal solehnya ini bisa menghasilkan sesuatu yang memberatkan timbangannya. فمن ثقلت موازينه وهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية. Dia pengin nanti ketika ditimbang amal solehnya lebih berat daripada dosa-dosanya. Dia pengin seperti itu, maka dia perbanyak amal. Kok malah amal yang paling berat timbangannya dia tinggalkan? Apa yang tadi? Tauhid kan ada bin ajaib. Salat duhanya mempeng, salat tahajudnya masya Allah, puasa Senin Kamisnya tak pernah ketinggalan, masih ditambah dengan puasa ayyamul bid, malam kadang-kadang puasa. Bagus atau tidak? Bagus. Tapi ingat, itu adalah semuanya amalan sunnah. Ada amalan yang wajib, bahkan paling wajib, yaitu tahu ini. Ini yang paling berat bobot timbangannya nanti dari Allah. Kok sampai disia-siakan, rugi. Apalagi seandainya dia berdatangkan atau menjalankan amalan-amalan yang menghancurkan tauhid. Apa? Syirik. Apa yang terjadi? Hilang semuanya amal-amal yang sudah dia kerjakan sekian puluh tahun. Lain asyokta layak batonna amalu. Seandainya kau berbuat syirik, maka seluruh amalanmu akan hilang semuanya. Na'udzubillah ini. Ini adalah hadis yang keempat. Kita lanjutkan hadis yang terakhir di bab ini. Silakan buka halaman 130. Falyaqra' Ahmad Hafiz. وللتلميذ وحسن بسم الله قال ابن ابي بكر رحمه الله تعالى وللتلميذ وحسن ان انا كنت بكر رضي الله عنه يقول قال الله تعالى يا ابن ادم انك لو اتيتني بكره الارض الخطايا ثم اتيتني لا تشرك بي شيئا فأتيتك بقربها مغفرة. قوله ولتلميذه وحسنه أن أنا شركت بما أعلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقرب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا فأتيتك بقربها مغفرة. هذا الحديث ما يبين معنى لا إله إلا الله الذي وجهت بذلك المعروفات وجهت السيدات وأن ذلك هو التفكير في قليله وقدره وذلك يقتضي أمر التوحيد فلا يسلم من الشرك ولا يسلم من الشرك إلا من فعل توحيده وأتى بما تقتضيه كلمة الإيمان من الدرك واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والقبول والقياد وغير ذلك مما تقتضيه تلك الكلمات العظيمة كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ini hadis yang terakhir yang ada dalam bab ini, yaitu walidilmiliki wahasanahu. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. An Anas bin dari Anas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah ta'ala, Allah berfirman. Ini yang biasa disebutkan dengan hadis apa? Qudsi. Ya bani Adam, wahai anak Adam. Allah memanggil manusia. Inna kalau ataitani bi qurabil ardi khataaya. Sesungguhnya apabila engkau datang kepadaku sambil membawa dosa sebesar bumi. Dosa sebesar berapa ton? Saya tahu saya belum pernah nimbang. Berarti dosanya banyak sekali. Bukan hanya amal solehnya yang sedikit, tapi dosa-dosanya banyak sekali. Lau katai dari bimoram bin ardi khataya, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar bumi, summa laqitani la tusyriku bi syai'an. Cuman saat engkau menghadap kepadaku, engkau tidak berbuat syirik sedikit pun. Syai'an sedikit pun. Baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Syirik kecil contohnya riya. Tidak riya sedikit pun. Bisa? Bisa? Ya, ya, mungkin. Tidak berbuat syirik sedikit pun, yang besar maupun yang kecil, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Syirik dalam tauhid uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Syirik dalam ucapan, perbuatan maupun keyakinan, tidak melakukan syirik sedikit pun. Andai kata kau datang kepadaku dalam keadaan tidak berbuat syirik, walaupun kau membawa dosa sebesar bumi, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sebesar bumi pula. Alias, alias akan diampuni dosa-dosanya. Enak atau tidak? Enak atau tidak? Enak. Makanya tauhid pertahankan. Seberat apapun ujian, seberat apapun godaan, tauhid ini harta kita yang paling berharga. Tauhid aset kita yang paling mahal. Sama mall mahal mana? Hah? Gak ada apa-apanya mall. Kalau mallnya 5, gak ada apa-apanya. Kalau mallnya 100, gak ada apa-apanya. Dibandingkan? Berarti apa kesimpulannya? Tauhid menggugurkan dosa-dosa. Tauhid menggugurkan dosa-dosa. Antara harapan dan perasaan takut. Seimbangnya harapan dan rasa takut ini yang akan membuat perjalanan kita menjadi seimbang. Tidak berat, tidak berat sebelah. Kalau rasa takutnya lebih dominan, bahaya. Kalau rasa harapannya lebih dominan, juga bahaya. Kecuali tadi menjelang kematian. Kalau menjelang kematian, kita harus dominankan apanya? Harapannya, husnulannya. Itu kalau menjelang meninggal dunia. Tapi dalam kehidupan kita sehat walafiat, ini harus ini dua sayap. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dua sayap yang kalau sampai salah satunya rusak, sengkle. Apa sengkle? Sengkle itu berat. Terbangnya itu enggak normal. Jalannya itu miring. Walaupun topinya enggak miring. Jalannya kan miring. Gimana Ustaz? Kalau terlalu dominan rasa takutnya kepada Allah, dia akan putus asa. Lupa dia dengan luasnya rahmat. Kalau putus asa bagaimana? Kalau putus asa, dia tidak akan bertobat. Dosa saya sudah terlalu banyak. Saya sudah 60 tahun tidak sholat. Molimo sudah saya tabrak semuanya. Aku yang kira-kira seandainya saya tobat sekarang, terus matinya umur 60 tahun 1 bulan. Berarti kan saya baru dapat amal soleh berapa? 1 bulan. Aku yang kira-kira akan bisa ngejar nanti ketika di dunia. Amal soleh saya yang cuma 1 bulan dibandingkan dosa-dosa saya yang 60 tahun. Terus piye? Yo wis sisan wae. Maksudnya, yo wis sisan wae dosa 60 tahun 1 bulan. Ini terlalu dominan rasa takut. Miring dia jatuh. Sebaliknya, kalau terlalu dominan rasa harapnya, baru ngaji nih, baru ngaji dosa sebelum, dosa sebumi. Kayaknya sih kalau dihitung itu dosa anak gak nyampe sebumi, paling seberapa? Ya paling 2 gunung. Masih mending bisa. Masa sih gak diampuni sama Allah? Ini terlalu dominan harapannya. Bahaya kalau seperti ini akan meremehkan dosa. Tidak tobat-tobat dia. Bumpung usah, masih muda usah. Kapan lagi, saya tahu sejak Tuhan, tak kuat lagi. Ini terlalu dominan apanya? Ini harus seimbang. Harus selesai bab yang pertama. Kita masuk ke bab yang kedua. Halaman 133. Judulnya apa di situ? Babu man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bi ghairi hisab. Bab orang yang merealisasikan tauhid dengan sempurna, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Apa artinya hisab? Apa artinya hisab? Perhitungan amalan. Berarti orang ini akan masuk surga tanpa diproses penghitungan amalan. Ini keutamaan tauhid atau bukan? Keutamaan. Bab sebelumnya masih ingat judulnya apa? Bab Fadlut Tauhid wa ma yukabbiru minad dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid akan menghapuskan dosa-dosa. Bab yang akan kita pelajari sekarang tentang keutamaan tauhid atau bukan? Tentang keutamaan tauhid itu bedanya apa? Sama bab yang sebelumnya. Bab yang kedua ini levelnya lebih tinggi. Bab yang kedua ini levelnya lebih tinggi. Maka balasannya juga lebih tinggi. Masuk surga tanpa bisa. Jadi orang masuk surga itu kan level-levelan. Yang paling tinggi ini masuk surga langsung, gak pakai bisa, apalagi ada bisa mencegah, apalagi level berikutnya masuk surga lewat hisab dulu. Hisab itu lama mas sudah. Masya Allah. Oh, tentu ini kita ini kalau disuruh bertanggungjawabkan apa yang kita perbuat kemarin 24 jam yang lalu, satu-satu kita disuruh mempertanggungjawabkan lama atau tidak? Ya kamu kemarin kamu matung di pas kajian. Iya, berapa lama matungnya? Ya di awal, di tengah, di akhir. Oh berarti ya semuanya kan doang itu. Terus kemarin salah itu gimana? Telat ya? Iya. Terus udah mau jalan? Belum. Belum. Terus sebelumnya coba dulu aja. Hisab itu adalah semua yang kita lakukan semasa hidup kita. Wow, berat itu proses hisab. Makanya level yang pertama, masya Allah, masuk surga tanpa bisa tanpa ada. Level yang kedua, masuk surga lewat proses hisab. Level yang ketiga, masuk surga setelah dihisab dan diadab. Dan semuanya ahli tauhid. Semuanya ahli tauhid. Nah, yang akan kita bahas sekarang ini adalah orang-orang yang masuk surga level tertinggi tanpa hisab tanpa. Kira-kira manusia-manusia yang mendapatkan ganjaran seperti ini, kira-kira amalan mereka biasa-biasa saja atau luar biasa? Luar biasa. Ini yang kita pelajari. Man haqqaqa. Siapa yang merealisasikan dengan sempurna? Sempurna itu seperti apa? Ini yang akan kita pelajari. Ya pengennya kita masuk yang ini. Pengennya masuk yang ini. Kalau enggak ya yang kedua. Kalau enggak yang kedua ya yang pertama. Ya usaha ya. Usaha. Baik. Apa arti dari hakoko? Akmal. Merealisasikan tauhid adalah tahlil subuh. wa tasfiyatuhu, membersihkan tauhid dari syawa'ibish syirki, min syawa'ibish syirki, dari kotoran syirik, wal bid'ah, kotoran bid'ah, wal israri 'ala dzunub, dan terus menerus melakukan dosa. Membersihkan tauhid dari syirik, dari bid'ah, dari dosa atau maksiat. Itulah membersihkan tauhid. Apa membersihkan tauhid? Membersihkan dari tiga unsur. Yang pertama syirik, yang kedua bid'ah, yang ketiga dosa-dosa. Manusia-manusia ini nih, yang masuk surga tanpa hisab terbata, bukan manusia yang suci dari dosa, bukan. Tapi mereka manusia yang seandainya melakukan perbuatan dosa, dia langsung tobat. Dari awal dia berusaha untuk meninggalkan dosa. Dari awal sudah berusaha maksimal. Makanya doanya apa? Allahumma ba'id baini wa baina khotayana kama ba'adta baina asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, jauhkan aku dari dosa-dosa seperti engkau menjauhkan ujung timur bumi dengan ujung barat bumi. Jauh itu ya, jauh. Ini upaya dia untuk menjauhi dosa. Tapi bagaimanapun juga dia berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi dosa, tetap yang namanya bani'ah, dan dia akan terjerumus pada perbuatan dosa. Bedanya kalau orang yang bertauhid dan sempurna tauhidnya, begitu dia terjerumus pada perbuatan dosa, dia tak pakai lama untuk bertobat kepada Allah Subhanahu. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Terus seperti itu. Sehingga bersih dari dosa. Kalaupun seandainya ada dosa yang lewat tidak ditobati sebelum dia meninggal, tidak banyak. Karena dia rutin untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan untuk rutin bertobat. Baik ini aku ini beliau ini ada marah. Sesungguhnya dalam sehari aku bertobat kepada Allah 100 kali. Seandainya dibagi 24 jam berarti berapa? Ada sehari? Ya sekitar 20 menitan sehari. Seandainya habis tobat dia melakukan dosa, 20 menit kemudian dia bertobat, maka dosa-dosa ini sudah terhapuskan. Seandainya masih ada yang tersisa, maka tidak ada. Berarti nanti akan tunggu 20 menit lagi saat tobatnya. Bukan seperti itu. Segera. Ini tadi cuma hitung-hitungan aja untuk menggambarkan bahwa Nabi SAW rutin tobat. Gak usah nunggu Syawal. Gak usah nunggu meminta maaf kok nunggu Syawal. Ini bulan apa ini Syaban? Kok saya gak bisa rongguran kas 2 bulan lagi nanti insya Allah. Enggak seperti ini. Segera bertobat. Apa berarti merealisasikan tauhid artinya? Membersihkan tauhid dari syirik, bid'ah, dan maksiat. Itulah merealisasikan tauhid. Kita bawakan bacaan dari yang pertama, halaman 134. Ikra. Siapa ini? ya. sifat empat. Nabi Ibrahim itu umatan, apa tadi umatan? Panutan dalam kebaikan, qanitan, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, hanifan, bertauhid, walam yakun minal musyrikin, tidak berbuat syirik. Berarti kesimpulannya apa Ustaz? Kesimpulannya Nabi Ibrahim adalah contoh manusia yang merealisasikan terbaik dengan sempurna. Apa kesimpulannya? Nabi Ibrahim alaihissalam adalah contoh manusia yang merealisasikan tauhid dengan sempurna. Berarti kalau kita ingin merealisasikan tauhid, salah satu sampelnya adalah siapa? Nabi Ibrahim. Contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sendirian saat itu. Sendirian. Cuma satu orang. Maka kalau antum merasa minder, ya, berkecil hati, karena yang ngaji sunnah cuma antum sendirian di kampung antum. Antum ini tidak ada apa-apa yang dibandingkan. Antum sendiri di kampung, tapi kalau dikumpulkan di kabupaten, lumayan. Kalau dikumpulkan di provinsi, lumayan. Kalau dikumpulkan di dunia, lebih lumayan. Ya. Kalau Nabi Ibrahim satu sendirian, til, jadi ini takik. Takik dalam bahasa Jawa. Sendirian, satu toh ya. Satu, gak ada yang lain. Bisa bayangkan, dia bilang sendirian, gak ada yang lain. Makanya di sini kata para ulama, Allah menggunakan istilah ummatan. Apa? Ummatan. Ummat yang artinya adalah imam. Ummat di sini artinya apa? Imam. Imam itu patutan. Kenapa kok redaksi yang digunakan bukan inna ibrahima kana imaman, tapi yang digunakan adalah ummatan? Karena sebagai ulama ini menggambarkan bahwa orang yang berpegang teguh dengan kebenaran, walaupun dia sendirian, bagaikan satu umat. Umat itu sedikit atau banyak? Fisiknya sendirian, satu. Akan tetapi powernya, kekuatannya seperti kekuatan satu umat. Makanya kata sebagian sahabat apa? Al-jama'atu ma wafaq al-haq wa in sunna wahda. Jamaah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran, walaupun cuma satu orang, itu bisa dinamakan jamaah. Tapi harus dilandaskan ilmu. Jadi jangan berulang mereka, semuanya salah, sini benar aku tak. Jadi ini lombong. Bukan. Jadi harus ada pedomannya, harus ada landasannya. Contohnya Nabi Ibrahim AS. Apa jadi kesimpulannya? Nabi Ibrahim, contoh manusia yang merealisasikan tauhid dengan sempurna. Sampai di sini kajian sesi yang ketiga ini kita akan lanjutkan insyaallah nanti jam berapa? Jam 8 di Nyelah yang semua jadat sampai jam 9 insyaallah. Allahumma ta'ala a'lam. Kita tutup dengan baca subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.